Sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu, panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kewanitaanku ini dengan sikapmu. Apa karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan. Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah buih yang memutih menjadi permadani seperti pinta yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya cinta insan sepertimu seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Terusnya dulu dong. Dapat